Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kitab Al-Adabul Mufrad pada sore hari ini masuk pada bab yang ke-180. Bab la yasluhul kadzib. Bab larangan berdusta. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad, qala, beliau berkata, haddatsana Abdullah ibnu Dawud, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud, anil A'mash, dari Al-Imam Al-A'mash, an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il, an Abdullah, dari Abdullah, anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau berkata, alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk berlaku jujur, untuk bersikap jujur. Ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang beliau dengar dari Nabi. Alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya sikap jujur, sifat jujur, berlaku jujur menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan menghantarkan kepada surga. Wa innar rajula yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan, dan sesungguhnya seseorang jika senantiasa berlaku jujur, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ini di antara buah kejujuran. Kemudian Nabi menyatakan, wa iyyakum wal kadzib, dan hindari oleh kalian berlaku dusta. bersikap dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu menghantarkan kepada kefajiran, kepada kejahatan. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan kefajiran menghantarkan, menggiring kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzaban, dan sungguh seseorang bila dia senantiasa berdusta, maka akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Hadis ini derajatnya sahih. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kaitannya dengan adab kepribadian seseorang adalah bahwasanya barakallahu fikum, sifat kejujuran adalah sifat yang harus senantiasa melekat, menghiasi perilaku seseorang, sebagaimana sifat dusta harus jauh dari perangai seseorang. Barakallahu fikum. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, barakallahu fikum, wujubus sidqi, wajibnya sebuah kejujuran dan wajibnya senantiasa jujur serta membiasakan jujur. Di sini Nabi menyatakan alaikum bisidqi. Ala, ada lafadz ala di sini menunjukkan wajib atas kalian untuk berlaku jujur dan selalu berupaya jujur dan membiasakan jujur juga wajib, dikarenakan di situ dalam hadis ini disebutkan orang yang senantiasa berupaya untuk jujur maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dalam surat At-Taubah ayat ke-119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam keimanan dan jujur dalam tindakannya. Faedah yang kedua, di antara buah dari kejujuran adalah bahwasanya kejujuran akan menghasilkan amalan yang terpuji, yakni kejujuran akan menghantarkan pelakunya kepada kebaikan yang sampai akhirnya menghantarkan kepada jannah. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi menyatakan, wa innal birra yahdi ilal jannah, fa innas sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kemudian faedah yang ketiga, tahrimul kadzib, haramnya sifat dusta. Haramnya sifat dusta, wattasahul fihi, dan haramnya untuk bermudah-mudahan dalam berdusta. Nabi menyatakan, wa iyyakum wal kadziba, dan hati-hati kalian dari sifat dusta dan bermudah-mudahan dalam berdusta, itu juga haram. Sebagaimana Nabi menyatakan, wa innar rajula la yakdzibu, dan sesungguhnya seseorang Sungguh apabila dia senantiasa terbiasa dengan dusta, hatta yuktabu indallahi kadzaban, maka keadaan dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang pendusta. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang keempat, di antara dampak buruk dari kedustaan adalah sifat dusta yang melekat pada dirinya akan menghantarkan pelakunya kepada kefajiran, kepada kejahatan. Sebagaimana Nabi menyatakan, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan menggiring seseorang kepada kefajiran, kejahatan. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan kefajiran, kejahatan akan menggiring pelakunya kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kelima, di antara amalan yang menghantarkan kepada surganya Allah adalah as-sidqu, kejujuran. Dan di antara pula amalan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka yang dengannya Allah mengazabnya adalah sifat kedustaan yang dia tidak bertobat darinya. Barakallahu fikum, dalam keadaan Allah tidak mengampuninya. Kemudian faedah yang keenam, hendaknya seorang insan untuk senantiasa jujur bicaranya dan selalu meneliti kejujurannya sekuat tenaganya. Karena hal itu, barakallahu fikum, dengan dia senantiasa untuk jujur, maka dia akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, hendaknya seseorang menjauhi sifat dusta, sehingga kedustaan jauh dari hati dan lisannya, sehingga tidak tercampurkan dengan perangai nifak. Karena sesungguhnya orang-orang munafik, idza hadatsa kadzdzaba, apabila dia hadatsa, berbicara, dia senantiasa berdusta. Maka hendaknya menjauhi sifat dusta pada hatinya dan juga pada lisannya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Pada bab yang ke-180 ini jelas bagi kita larangan berdusta dan sebaliknya anjuran dan wajibnya untuk senantiasa jujur. Jujur dalam amalannya, jujur dalam lisannya, jujur dalam hatinya. Tayyib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.